ikhlasnya itu aja. Ikhlas kagak itu aja. Belanya ikhlas, menang. Belah kagak ikhlas, kalah. Fa'idah huwa kal uskur benar rijlahi. Sekalinya si menampak ibadah tadi, dia benar. Burung cuit. Nah, di antara dua basis iblis. Ini memain-mainakannya aja. Wafada iblis satu diri, jajak iblis. Wafala lakan tahiyan na'an hadal amri, awla adbahna. Pilih antara satu. Handak benda bunuh kan nyawa? Handak nyawa kada jadi kah? Mana himung karena menatak napa? Mana bangkun kayu ni? Panah lura abid. Cengang mang bayi pacar kaya. Tuan iblis. Faidah lah tak salah huri. Sudah nak bergerak-gerak juga. Kata kata kawa juga. Artinya kalah juga. Istilahnya sekarang. Ngaku aja sudah. Kata kau main lagi orang bilang. Sambungannya. Angkat tangan sudah. Qala ya hadza ghalabtani fa khalli anni wa akhbirni kaifa ghalabtuka awwalan wa ghalabtani al-akhir. Ujar si nang sama ibadah, eh orang Tuhan. Ikam menang, aku kalah. Lapas aku. Dan pada akal menapu semalam ikam kalah. Sekarang aku nang kalah. Kenapa sebabnya? Ujar iblis di annaka ghadabta awwalan. Awwalan marah lillah. Wa kana niyatukal akhirat fa sakarani Allahu laka wa hadhihi al-marratu radita li nafsika wa li dunya witra fa sarahuka nang dahulu jadi aku kalah ikam lillahi ta'ala nang rugi ini kam tarik karena duit kada dibari itu jadi kalah. Nah, jadi apabila orang niatnya dunia kalah. Di sini namanya umat Islam. Apabila mengunting ke dunia, Islam itu kalah. Walau mayoritas, ya tak kalah. Kamu mimpi atin faliratin, walau mati atin katiratan di Islam. Apabila sudah orang Islam ini, lillahi ta'ala, walau ta'ikum menangnya. Tapi itu bang suhatan, mengarang kayaknya keadaan. Fasarah tuka wahadir kayat taklifu qawli ta'ala. Inna ala apa illa ibadaka minhumul muflasir. Ujar Allah Ta'ala, hai iblis, nang kada kawanya wakal akan hamba undanang ikhlas. Idlah ya taqallah sul'abdu minas syaitan illa bilillah. Karena kada bisa selamat hamba dari godaan syaitan kaca wali. Ikhlas. Ikhlas itu menurut kawan-kawan utamanya at-tabarri minal hawli wal walwan. Balas diri dari daya upaya. Dari daya upaya. Nah, masuknya mesti di dalam tauhid jiwa. Nang wahdaniyat fil af'al setelah wala khalaqakum wa ma ta'malun. Itu masuk ke sana menandak ikhlas itu ikhlas tasawuf. Nah itu dasar tasawuf itu tauhid. Masuk di tauhidul af'al itu. Bukan tauhidul af'al itu menafiakan kam mom pasti. La yataqallasul abdu minas syaitan illa bi'illah. Saya beginian kalau lakian lah. Kuna hendak pada digangguhan itu, ikhlas. Ikhlas saja. Ya jadi orang baharin ke Allah. Aku aja jadi bapak kawinan, non ikam ni jangan banyak mampir ke duniaan. Hendak akhiratnya aja. Akhiratnya aja. Tapi mbak sudah nampak di bawah makan ke ini kan. Saya berlaki Tuhan Guru. Mas sudah kali bayi wak makan kaya ini, gak berlaki Tuhan Guru ya. Artinya, kada tahan yuk, walah, kada tahan yuk. Jadi kok ujar Guru ku bahari, jadi ini ya, kenapa Guru ya. Tolibul ilmi, takapallah rezeki, itu kalau hadisnya, berdiam kok. Kurang menuntut ilmu, ya Allah Ta'ala kan menjamin rezekinya. Itu nang menuntut ilmu aja kalau aja. Bininya dan anaknya ada kalau aja. Hanya kada dijamin. Fujur lah. Coba lihat sekarang, orang jadi guru. Bininya kagak guru, anaknya kagak guru. Nang rajin di kia orang saruan jangan. Abahnya. Anaknya bini ketinggal di rumah. Ya kan? Oleh sebab itu disuruh menuntut ilmu sarumahan. Itu Pak. Ya mau Pak. Tolong aja. Mudahan jadi yang mau aja berpikir anak nang menuntut ilmu ai. Ikam sabi ki huruf aja semalaman 1 tahun 360 biji huruf. Lamun mau menuntut ilmu sehari semalaman dah sabiki kumpulkan 1 tahun 360 kali 10 tahun berapa kalau nengalinya neng koler ini koler katuju membaca koran daripada membaca koran malih banget padahal koran itu hudan lil alamin batu lamun yang baca koran alim batu lamun yang baca Quran ya alim sebab Tuhan mengatakan hudan lil alamin memberi petunjuk lawan alam termasuk batu. Ya Allah, batu baca Quran alim punya kata alim kalau bacanya jelas ya Allah. Artinya manusia lamun yang rajin baca Quran kabuka aja hati sorot, mahu, balagoh, mantik, usul fikir, habis macam paham aja kan berapaan? Agar Quran lancar-lancar membaca. Hudan lil alamin, hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan jelas. Ini kita waktu di balik Tuhan 24 jam ini akan baca Quran barang sehajur-hajur sehari semalaman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun maaflah. علينا وعلى ذريتنا اجمعين من مرباتهم انوارهم واجرامهم وعلمهم ونفحت خصوصيه مكرامتهم في الدين والدنيا والاخره على هذه النيه وعلى كل ما نوصل بصوان الى حرمه النبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يصيب وثلاث به وثلاث سالمين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yakni akil balik bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut juga ini demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang tertanti makbulnya amal itu dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Sesudah kita meyakinkan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Islam dan iman, maka kita diwajibkan bersyukur atas dua nikmat itu. Dan bersyukur kepada Islam dan iman itu kepada Allah, yaitu kita harus dan wajib menuntut ilmu Islam dan iman itu seumur hidup. tidak diperbolehkan menuntut ilmu iman Islam itu bahwa ya seumur hidup. Tuntut kalian ilmu agama mulai tiba lapis sampai kalian lapis. Jadi kadada istilah tamat itu kadada. Tamatnya sekolah agama ini mati, namun belum mati tetap saja. Asalnya kita dari umur balik sampai kepada kita naik menjadi dewasa sampai menjadi orang tua. Kalau pangkat itu asalnya dari sekolah yang paling di bawah sampai jadi presiden umpamanya. Maka tetap kewajiban mutlak setiap manusia dan Islam jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Maka diharap kepada semua pejabat-pejabat dan istri pejabat dan anak-anaknya supaya hadir di majelis ilmu agama. Kalau sudah mereka tidak ikut hadir di majelis ilmu agama, bagaimana anak buahnya? Sedangkan dia adalah pemimpin. Apabila pemimpin sudah meninggalkan majelis ilmu, bagaimana yang dipimpinnya? Dan setiap orang-orang yang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan Islamnya itu. Orang kaya memperjuangkan Islam sudah tentu dengan hartanya. Orang susah memperjuangkan Islam tentu dengan badannya. Orang pintar memperjuangkan Islam dengan kepintarannya. Pejabat memperjuangkan Islam dengan jabatannya. Keamanan memperjuangkan Islam dengan pangkatnya. Mengamankan, menjaga akan Islam itu. Bukan kebaliknya. Yang kaya memperjuangkan duit, bukan Islam yang diperjuangkan. Pejabat bukan memperjuangkan agama, tapi memperjuangkan pangkatnya jangan sampai turun dan sebagainya. Waman yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati khasirin, kata Allah. Barang siapa menuntut kesehatan, menuntut anak, saban hari saban malam gawiannya maulah anak saja, anak bani. Waman yang berkata Islam dinan wala yuqbalu minhu, orang itu diusir oleh Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa dan ia fil akhirati fil akhirati minal khasirin, tergolong orang yang sangat rugi, kata Allah. Berusahalah kita supaya diri kita ini jangan termasuk orang yang rugi tadi. Kemudian bini kita, anak kita, kurang di rumah kita. Alangkah beruntungnya orang pejabat-pejabat yang duduk di samping ulama besar ikut mendengarkan hadis dan Quran dan apa-apa hukum Islam, supaya dia ikut tahu yang halal dan haram, supaya dia tahu apa hukumnya zalim di sisi Allah, apa yang disebut zalim, apa yang disebut adil, dan sebagainya. Dahulu sudah kita bicarakan penyebab daripada kritik, penyebab daripada dijajah oleh orang-orang kafir, penyebab daripada mati tidak membawa Islam dan iman hanya satu, tidak ikut hadir di majelis ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Di antara takwa yang diwajibkan Allah kepada semua hamba-Nya, yaitu menuntut ilmu. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takwa seperti menuntut ilmu itu, wa yarzuqhum min hadzihi al-ayati. Selain daripada dihilangkan kesusahan, rezekinya terus-terusan mengalir. Pegawai apabila terus-terusan menuntut ilmu, rezekinya mengalir. Kesulitan-kesulitan dijauhkan oleh Allah dari adanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak hadir menuntut ilmu, kesulitan bertumpuk-tumpuk datang kepadanya. Rezekinya dikurangkan oleh Allah. Karena sulit, dia suka marah. Emang kalau orang kesulitan berpikir itu penyarikan. Yang kedua ditambah lagi, gajinya dikor-korengin. Dikor-korengin. Kasan apa gaji dikor-korengin? Kasan bayar utang luar negeri. Ujaran. Apa arti ujaran? Tidak ada kenyataannya. Hanya ujaran. Jalannya ada, dalam menyata utang kan ada. Mesin kan ada kalau di sini. Mesin cetak duit. Cetak duit banyak-banyak bayar utang lah. Lamun membayar utang itu, ma'ambil lawan orang susah. Sekian persen diambil di sini-sini. Kesan bayar utang, nang bau utang lah orang, nang membayar orang. Tungarannya lipat pintar. Habis dan nyembung murid. Coba di majelis kita nak sasak bubuhan pegawai tempat mengaji. Karena apa? Hari Minggu, hari Perai. Acara keluarga sudah bertambah harian. Ketambah kemana-mana. Sepalanakan. Membawa motor rakyat. Sudah sadar selesai acara keluarga, acara agama. Coba di majelis kita bisa hadir, keamanan hadir, di Jawa Kuning, bupati hadir, di BR hadir, hadir berdarah, mental hadir, pegawai gubernuran hadir, gubernurnya kirim salam. Artinya masih ada hubungan dengan salam antara pegawai pajak hadir. Nah kalau datang pulang ke kumpul datang gitu. Bawa kerjis ngambil duit. Ngarana itu punglima. Punglima. Sudah punglima ambil pulang. Kalau menentang kata-kata ini, menentang Quran dan hadis dan ijma ulama yang kita sampaikan Quran, hadis dan ijma. Siapa berani menentang Quran, hadis dan ijma? Tidak ada lain kecuali orang yang benci kepada Islam. Wa man yaqul amillati Ibrahim illa man kafara nafsah. Barang siapa membenci akan Islam, orang itu adalah kada tahu diri. Lawan dirinya aja ada takut. Talibul ilmi sakat kalabah. Talib itu isim fa'il menunjukkan terus-terusan. Kalau orang terus-terusan menuntut ilmu, setiap kata-kata al-ilmu dalam Quran hadis, maksudnya ilmu agama. atau dengan kata lain ilmu manfaat. Arti ilmu manfaat maqaranat buluh usia. Ilmu yang disertai takut kepada Allah. Ya, ilmu agama. Bukan semua ilmu. Bukan. Kalau ilmu kekayaan, yang ditakutnya apa? Kekayaannya pun lain sudah nomor takutan, takutan duit kurang. Kalau ilmu berperang, yang ditakutannya musuh datang. Bukan kepada Allah takutnya, bukan. Kalau ilmu kesehatan, yang ditakutkannya itu stroke dan LLL. Semua itu bukan Allah yang ditakutkan. Karena sedikit itu orang takut stroke. Padahal bukan Allah. Kita disuruh takut kepada Allah. Coba periksa masing-masing. Udah takut kepada Allah. Masih takut kepada yang lain dari Allah kah? Ada kejadian orang takut bukan kepada Allah. Ditambah lucu lagi. Ini orang televisi di wak-wak tengah malam turun. Melihat ayam. Melukupi intalo. Pecah intalonya jadi anak. Tukupinya. Si ayam dari rumahnya. Lawan lain basah. Supaya ayam itu pada merasa ditangkap. Rasa diselimuti. Jadi sunyi nakal ayam. Ambilnya ayamnya tinggalnya anak. Menulis rasa. Rupanya maling ini bisa menulis juga lah. Kurang sekolah juga. Tulisannya itu sekedar. Nang saya ambil umatnya ayam aja. Anaknya karena masih kecil, tolong supaya diharap uang. Kena lamun kenal saya ambil pula. Wassalam. Gara-gara kata jiwa. Malam berjalan ke belakang Allah. Itu lima sakura kejadiannya. Akhirnya kampung berjaga termasuk menjaga arwah airan itu. Kaya Rais ini orangnya pintar. Jel Kaya Rais namun di kampung ada kawan nampak maling ini. Buka kan ke padang malingnya. Kita berat sampai di padang malingnya. Mau sudah ada datang nyaman berarti kita menggawil. Ujar ke lawan Kaya Rais. Namun dibukakan ke padang luas. Nyaman bahasanya buka. Sang berdiamnya nyaman. Dan ini hansip. Memang hansip. Sekali Kaya Rais ini sunyi-sunyi diam. Menyambung penjuluk. Panjang penjuluk disambung sidin tiga. Ngalir pakai tadi kata Allah dulu. Aku ini mau musyahadah akan Kaya Rais. Maulah penjuluk lu sambung tiga. Kemudian dia anda sidin kakair. Nah itu. Kakair. Nah diulah kakair itu awat banal diantap di ujung. Diikat sedihnya. Saling kesetan. Ayo, jauh kaya Rais. Ini ada dua bayangannya. Lalu diutrak di air. Maling. Sampai tengah-tengah. Kaya Rais ini hilang. Ada kadang semuanya. Buka malingnya. Ambil sini penjolok. Dikait sedihnya. Lalu penjolok batasnya. Banyak Rais namun menangkap lawan orang. Allah kita. Kurang berparah. Sorong kagak. Bahnya rapah. Pejuluk kopo. Ayo. kawan kawan menangkap maling itu balik Allah rasa Muhammad ini mukon lebor. Masalah tangkap awak ke kampung ikat di sisang les nerek nerek kantang kalau di kilang jam ini lenjeran apa? Karena anak ini berokok barengan, kurang kalau satu tangkap. Rokok barang-barang, ada yang godang garam, ada yang macam-macam lah rokok. Bahasa isapan, pasian, jermali. Andak dulu kira-kira berokok ini. Di andaknya puting rokok, yang menyala itu dibutuh maling. Nah jatuh, rokok tuh. Nah pak, malingnya menangis. Sampai 50 puting rokok yang menyala, takkan nak kepala-paler. Sakit pada rayap. Ujar kaya rakyat sebelum dinerakai dulu di sini siksanya. Supaya sempat bertaubat dari sana lepas. Datang pulang di Kongo, dapat maling. Melikis rokok, kasihan itu jalan berok-rok. Utuk saja di bawah, dicucur ke pulang. Bulunya, batari rakyat. Keselukutan bulu. Terang banget, aku dengan abangnya aja. Hendak tetap campur dengan itu urusan polisi. Lain apa? Kalau KLS kan hansip sama sama polisi juga. Polisi kampung. Akhirnya, batau obat perang dengan itu. Bagus matinya. Nengaran maling lah mati. Ada aja kolipahnya. Anaknya pulang dua ibu yang menggantikan abangnya. Memang putus. Kalau orang biasa kencing manis, ada tuh anaknya yang kencing manis juga. Jadi yang menyimpan, ada anaknya menyimpan juga. Yang korupsikan, ya, disambung jole anak buahnya. Sama aja. Matinya pangelurung masuk surga itu kunci pertama taubat kepada Allah. Namun kalau bertaubat pada dasar ibadah apa aja megang gawi karena terima Tuhan karena taubatnya belum berujung. Ini orang banyak memper banyak ibadah tapi kata takut kunci supaya ibadah itu makbul taubat kata takut.